إن التوحيد أساس الشجاعة، وإن التوحيد أساس الطمأنينة، وإن التوحيد أساس السعادة. وحذر الله عز وجل من ضده وهو الشرك، فما عصي الله عز وجل بمثل الشرك، فهو أقبح ما وجد على وجه الأرض. وإبليس لا يتم فرحه إلا بالشرك بالله عز وجل. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. المعلوم معاشر المؤمنين والمؤمنات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك ولن يشرك، ولكن الله عز وجل أراد أن يغلظ من شأن الشرك. فلو أشرك حبيبه ونبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم وحاشاه لأحبط عمله، فما بالك بدونه من الناس. فعلينا أيها الإخوة أن نحب التوحيد، وأن نعظم التوحيد، وأن نحقق التوحيد، وأن ندعو إلى التوحيد. حب وتعظيم وتحقيق ودعوة، هذه أيها الإخوة أمارات التوفيق وعلامات السعادة للعبد. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau hafizahullah wa ta'ala menjelaskan, kemudian kumpulan-kumpulan kebaikan. Yang pertama, yang paling tinggi dan paling mulia, dan yang paling manis, yaitu kewajiban yang paling agung yang ada di muka bumi ini. Tidaklah manusia mulia melainkan dengannya. Ketahuilah, dialah memurnikan akidah dan tauhid kita. Ini merupakan kewajiban yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas hamba-hambanya. Tidak akan bahagia siapapun kecuali dengan tauhid. Tidak akan mendapatkan segala kenikmatan kecuali dengan tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Ini merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang teragung dan terbesar. Sebagaimana Nabi s.a.w. telah sabdakan, Nabi s.a.w. bersabda kepada sahabatnya Mu'ad ibn Jabal, yang artinya, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, dan apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Lalu Nabi SAW mengatakan, hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan oleh hambanya adalah, yaitu beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah azza wa jalla tidak akan menyiksa hambanya yang tidak mempersekutukannya dengan siapapun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah hak Rabb kita yang telah membimbing kita dan yang telah memberikan segala-galanya dengan nikmat darinya. Dan seluruh nikmat yang ada diberikan kepada kita ini semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa melihat, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa mendengar, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita berbicara. Semuanya ini datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa sholat, kita bisa berpuasa, kita bisa bersujud. Seluruhnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb kita yang telah membimbing kita, yang telah membina kita dengan seluruh nikmat yang datang darinya. Maka oleh karena itu, tidak ada yang harus kita tunaikan yang paling besar melainkan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hak Allah yang terbesar. Dan tidaklah jiwa, demi Allah, tidaklah jiwa ini akan tenang melainkan dengan tauhid. Dan jiwa ini tidak pernah akan bahagia dan sejahtera melainkan dengan tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mencintai Allah, senang dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Ini semuanya dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, baik tauhid rububiyah, uluhiyah maupun asma dan sifatnya. Allah tabaraka wa ta'ala telah membatasi perintahnya dalam tauhid atau tentang tauhid, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, yang artinya tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan memurnikan seluruhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengagungkan tauhid dan telah memuliakan urusan dan telah memuliakan orang-orang yang bertauhid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan keamanan mutlak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertauhid, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayat ini, orang-orang yang beriman siapa? Yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa kezaliman ini? Yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apa balasan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bagi mereka keamanan, keamanan yang mutlak. Kemudian mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Seketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hambanya keamanan, siapa yang akan mampu untuk menakutinya dari hamba-hamba ini? Tauhid merupakan fondasi keberanian. Tauhid merupakan fondasi kebahagiaan. Maka oleh karena itu, tauhid ini yang sangat penting untuk kita wujudkan dan kita murnikan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan akan lawan dari tauhid, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang digunakan untuk maksiat kepada Allah oleh makhluk ini yang lebih besar selain daripada mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang terburuk yang ada di muka bumi ini adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis la'natullahi alaih tidaklah yang menjadikan dia yang paling bahagia melainkan ketika hamba ini atau manusia ini jatuh dalam kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya, wahai Muhammad, jikalau engkau berbuat syirik maka akan hancurlah amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Yang mana kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin akan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa? Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan akan dahsyatnya, ingin mengingatkan akan besarnya dan akan bahayanya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik, akan hancur seluruh amalannya, apalagi di bawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari manusia ini. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mencintai tauhid, mengagungkan tauhid dan memurnikan tauhid dan mewujudkan tauhid serta mengajak kepada tauhid, yaitu cinta, pengagungan, pemurnian dan mendakwahkannya. Ini merupakan tanda dari kebahagiaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, al-jami'u tsani min jawami'il khair تحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا يكون تحقيق الاتباع إلا عن محبة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من والدينا وأولادنا وإخواننا وأنفسنا والناس أجمعين. فلا يتحقق الاتباع إلا بهذه المحبة العالية، والمحبة دليلها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاز بحب الله وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أراد أن يحبه الله فليحقق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله أمرنا الله بطاعته يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالخير من عند الله عز وجل، ولن نمتحن في قبورنا عن زيد ولا عمرو، وإنما سنمتحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هدي عند السؤال، ومن لم يحقق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهدى عند السؤال. يقال للميت في قبره: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن محقق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، جاءنا بالحق من عند الله فصدقناه. وأما من لم يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يضل عن الجواب، فيقال: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، فيقولون محمد، فيقول: هاهم هاهم لا أدري. إن تحقيق اتباع محمد صلى الله عليه وسلم شرط لصحة العمل، فلا يقبل الله عباده إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو ما جاء عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وشرط الإخلاص هو في عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، ربنا لا يقبل عبادة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم مهما حسنت النيات. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة لا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بالنسبة لهم، وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فمؤاخذون بذنوبنا. فقالوا بقلوب طيبة ونيات حسنة، قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لقيهم ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنتم الذين تقولون كذا وكذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حكم عام يزلزل القلوب: من رغب عن سنتي، ليس إلى أمور هي شر يراها الناس شرا من زنا وسرقة ونحو ذلك، لا، من رغب عن سنتي إلى عبادة لم آت بها فليس مني. من الذي يرضى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لست مني؟ إذا أردت السلامة من هذه العبارة فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تتركها. الذي يأتي بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالخيانة. لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا الذي تفعله يا عبد الله ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات، إما أن يكون من الدين وقد كمله الله ولم يبلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا أن يرضى مسلم أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وإما أنه ليس من الدين فلماذا تفعله ما دام أنه ليس من الدين؟ بل يا إخوة، من فعل بدعة، من فعل عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو يرى نفسه أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، يرى نفسه أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الكرم عندنا والحسن بالتقوى، ليس الكرم بالألوان وليس الكرم بالأجناس، وإنما الكرم بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالذي يفعل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يرضى مسلم أن يقول إنه أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أيها الإخوة، لنلزم تحقيق اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, kumpulan kebaikan yang kedua adalah yaitu mewujudkan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mewujudkan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak bisa kita akan wujudkan kecuali dengan mengikuti apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang jujur, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jadikan orang yang lebih kita cintai dari segala-galanya, dari orang tua kita, dari anak kita, dari keluarga kita, bahkan dari diri kita, bahkan dari seluruh manusia ini. Dan tidak pernah akan terwujud ittiba' tersebut melainkan dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang tinggi. Dan bukti kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam kita realisasikan, kita wujudkan dengan mengikuti beliau. Dan dengan mengikuti beliau alaihi salatu wasallam, maka kita mendapatkan keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah azza wa jalla telah menyebutkan dalam firman-Nya yang artinya, katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka barang siapa yang menghendaki cinta Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan kita oleh Allah azza wa jalla mentaati beliau sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam telah membawakan kita kebaikan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah bahwasanya di dalam kubur kita tidak pernah akan ditanya tentang si Zaid atau tentang si Amr dan yang lainnya, tetapi kita akan diuji dan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mewujudkan ittiba', maka akan beruntung dan mudah baginya untuk menjawab pertanyaan di dalam kubur. Dan barang siapa yang tidak mewujudkan ittiba', maka dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan malaikat. Dalam kubur telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang beriman ditanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kalian ini? Orang-orang beriman akan menjawab dengan mengatakan, dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah mendatangkan kepada kami kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang tidak mewujudkan ittiba, tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar, maka dia tidak akan mampu untuk menjawab ketika ditanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Dia akan mengatakan, ha, saya tidak tahu. Ittiba, sebagaimana kita ketahui adalah syarat sahnya amal dan diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tersebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," yang artinya barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal saleh dan jangan dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya dengan sesuatu apapun. Amal saleh di sini adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua adalah ikhlas, yaitu tidak mempersekutukan Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala Rabb kita tidak akan menerima sesuatu ibadah atau satu ibadah melainkan dengan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun orang itu niatnya sebaik apapun. Telah datang tiga orang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas setelah diberitakan, mereka menganggap sepertinya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit, artinya ditinjau dari diri mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan, bagaimana tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosanya yang telah lalu dan mengampuni dosanya yang akan datang. Adapun kita, maka harus memperbanyak. Maka satu demi satu mengatakan, ya, dengan niat yang baik tentunya mereka mengatakan, adapun aku akan puasa terus, tidak akan berbuka. Yang kedua mengatakan, aku akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Dan yang ketiga mengatakan, aku tidak akan menikahi para wanita. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalian yang mengatakan begini. Lantas Nabi SAW mengatakan, ketahuilah demi Allah, aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun demikian, aku sholat, aku tidur, aku puasa, aku juga kadang-kadang tidak puasa, dan aku menikahi para wanita. Barang siapa yang menolak sunnahku dan caraku, maka bukan termasuk golonganku. Keputusan yang menggoncang jiwa para jamaah. Siapa yang menolak sunnahku, bukan termasuk golonganku. Ini bukan masalah zina, bukan masalah minum khamar atau yang lainnya. Tetapi apa? Ibadah diperbuat oleh orang ini yang tidak didatangkan dan tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan kaum muslimin, siapa di antara kita ridha dikatakan bukan pengikut Nabi, bukan golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang menginginkan keselamatan dari ucapan yang tadi, hendaklah dia konsisten tetap mengikuti langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindari untuk meninggalkannya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendatangkan ibadah yang tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya orang ini belum menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah taala telah mengatakan, barang siapa yang mengada-ada dalam Islam dan dianggap bid'ah itu hasanah baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW berkhianat. Kenapa? Karena Allah Taala telah berfirman, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku lengkapi nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Maka yang diperbuat, yang tidak pernah, atau perbuatan yang tidak pernah didatangkan oleh Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ibadah dan dianggap itu merupakan ibadah, padahal kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diwakilkan oleh Allah untuk menyampaikan. Lantas kita berbuat dengan sesuatu yang tidak pernah disampaikan, secara tidak langsung sebagaimana penjelasan yang tadi, kita menuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan agama ini. Kemudian barang siapa yang melaksanakan suatu ibadah yang tidak dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya orang ini telah memandang dirinya lebih baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan akan didapatkan oleh seseorang dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang paling takwa di dunia ini kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia berbuat suatu amalan yang tidak pernah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti orang ini menganggap dirinya orang yang lebih takwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridhokah kita berbuat seperti itu? Oleh karena itu, konsistenlah, tetaplah mewujudkan ittiba, mengikuti apa yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar al-mu'minin wal-mu'minat, الجامع الثالث للخيرات النافعات تحقيق المراقبة لله وتحقيق الإحسان بأن يستوي ظاهرك وباطنك وأن يستوي فيك السر والعلن لأن الكل عند الله علن فهو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ليس هناك سر عن الله سبحانه وتعالى فتحرص يا عبد الله على أن تراقب الله وأن تخاف الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم ما في باطنك ويعلم ما في ظاهرك المنافقون جهلوا هذه القضية فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر يخادعون المؤمنين ويظنون أنهم يخادعون الله عز وجل وما يخدعون إلا أنفسهم لكنهم لجهلهم لا يشعرون ما عرفوا حقيقة أمر الله سبحانه وتعالى وأن تحقق الإحسان فتعبد الله كأنك تراه كأنك ترى الله مستو على عرشه تعرفه بأسمائه وصفاته يدبر الأمر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى فإن عجزت عن هذه المرتبة العالية فإنك تعبد الله وأنت تعلم أنه سبحانه أنه يراك يراك حينما تصلي يراك حينما تصوم فإذا قلت في الصلاة الله أكبر فإنك تستشعر أن الله أكبر وتصلي كأنك ترى الله سبحانه وتعالى كأنك بين يدي الله سبحانه وتعالى على وجه الحقيقة فإن عجزت عن هذا فإنك تستشعر وأنت تكبر أن الله سبحانه وتعالى يراك فتستحي من الله أن تنصرف بقلبك عن ربك في صلاتك فتحرص على أن تكون في صلاتك كلها مستحضرا أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى تتدبر في دعاء الاستفتاح تتدبر في قراءة الفاتحة تتدبر في قراءة السورة تتدبر في أذكار الركوع لأنك ترى الله كأنك ترى الله أو لأنك تعلم يقينا أن الله عز وجل يراك ففي حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله فالعبادة لله أن تعبد الله كأنك تراه وهذه المرتبة العالية مرتبة الكمل من عباد الله سبحانه وتعالى يستحضرون ذلك في قلوبهم فإن لم تكن تراه إن لم تستطع أن تعبد الله كأنك تراه فإنه يراك وهذا هو إحسان العبادة ومن حقق المراقبة لله عز وجل فاستوى عنده السر والعلن وحقق الإحسان فعبد الله بتقوى وإيمان على هذه الدرجة العلية اطمأن قلبه وقبل عمله وكان من الفائزين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga di antara jama'ul khairat, kumpulan kebaikan, yaitu mewujudkan al-muraqabah. Kita selalu merasa diintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita al-ihsan, berbuat ihsan, yang mana luar dan dalam kita sama. Kemudian yang tersembunyi maupun yang nyata, semuanya harus sama. Karena di sisi Allah subhanahu wa ta'ala semuanya terang, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dada-dada manusia ini dan di dada-dada hambanya. Tidak ada yang rahasia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah untuk selalu menghadirkan pada diri kita, kita selalu diintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita selalu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diintip oleh Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang di luar kita dan apa yang di dalam kita. Adapun orang-orang munafik, mereka mengingkari akan perkara ini. Bagaimana mereka di hadapan manusia, di hadapan orang-orang beriman berbeda, tapi di belakang atau di hati mereka juga berbeda. Mereka menganggap ya dirinya telah mampu untuk mengelabui Allah subhanahu wa ta'ala dan mengelabui orang-orang beriman, padahal hakikatnya mereka lah yang dikelabui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diperdaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memperdaya diri mereka sendiri, namun karena kejahilan mereka, maka mereka tidak mengetahui bagaimana kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ihsan, bagaimana ihsan? Yaitu beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Kita seolah-olah melihat Allah subhanahu wa ta'ala yang bersemayam di atas arasnya. Kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dia yang mengatur segala-galanya. Dan tidak ada yang melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun di langit maupun di bumi. Maka ketika kita tidak mampu seperti itu beribadah seolah-olah melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya kita berpindah, yaitu yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Darajat ihsan ini, kita seolah-olah melihat Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan martabat yang tinggi, derajat yang tinggi. Maka ketika kita sholat mengucapkan Allahu Akbar, kita tahu bahwasanya dan kita yakin bahwasanya Allah lah yang paling besar. Kemudian ketika tidak mampu kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah melihatnya, yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Ketika kita sholat, ketika kita berpuasa, ketika sholat kita mengucapkan Allahu Akbar, kita merasakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita yakini dia yang paling besar, dan seolah-olah kita melihatnya, dan kita berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mampu, yakini dan rasakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Maka hendaklah kita malu ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sholat, hati kita berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasakanlah bahwasanya kita waktu membaca takbiratul ihram, kita ini dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika membaca kitab, ketika membaca al-fatihah, ketika membaca surat, ketika membaca zikir ruku, seolah-olah kita melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yakinilah dan ketahuilah dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika Jibril alaihissalatu wassalam bertanya kepada Nabi SAW tentang ihsan, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Ketahuilah ini martabat dan derajat yang sangat tinggi. Ini adalah derajatnya orang-orang yang sempurna dari hamba-hambanya, tertanam di hati mereka, tertancap di hati mereka, mereka imani di hati mereka semuanya itu. Kalau kita tidak mampu, maka seolah-olah kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian inilah dia ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mewujudkan al-muraqabah, merasa diintip oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, luar dan dalam kita sama, dan mewujudkan ihsan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya. Kalau kita tidak mampu, maka yakin Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dengan demikian, maka akan kuatlah iman seseorang dan akan tenanglah jiwa seseorang. Dan dengan demikian kita mendapatkan keberuntungan, dan termasuklah kita orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat. Al-jami'ur rabi'u lil khairatin nafi'at. الحرص على الأعمال الصالحات مبتدئين بالفرائض ملتزمين لها ومكثرين من النوافل ومجتنبين للسيئات وآمرين غيرنا بهذا فإن ربنا سبحانه وتعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالعصر، وهو إما أنه الزمان، وإما أنه وقت العصر، وإما أنه صلاة العصر، أن الإنسان فجنس الإنسان في خسارة، إلا من استثناه الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، فأوصوا غيرهم بالحق وتواصوا بالصبر. وأهل العمل الصالح يحبهم الله ويكون معهم، فلهم البشارة من الله، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أهل العمل الصالح هم أهل الأمن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يعملون الصالحات من الذكور والإناث هم أهل الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن طيب الله حياته، من ذا الذي يستطيع أن ينغص عليه حياته؟ من طيب الله حياته، من ذا الذي يستطيع أن يكدر عليه حياته؟ يقول الله عز وجل في الحديث الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية: فبي يبصر وبي يسمع وبي يبطش وبي يمشي، ولئن استعاذني لأعيدنه، ولئن سألني لأعطينه. العمل الصالح أيها الإخوة أساس الخيرات والبركات، أساس الفوز والسعادة في الدنيا، وأساس الفوز في الآخرة. العمل الصالح أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. العمل الصالح ليس بالأهواء، وإنما تعمل العمل الصالح والطاعة لأن الله أمر بها وترجو ثواب الله وتترك العمل السيء المحرم ليس لأنك تحرمه أنت وليس لأنك متشدد وإنما لأن الله حرمه فتخاف عذاب الله عز وجل ومن لزم العمل الصالح فله البشارة في الدنيا والآخرة Kemudian yang keempat, kaum muslimin dirahmati Allah azza wajalla, di antara kumpulan-kumpulan kebaikan yang paling besar yang keempat yaitu berusaha untuk beramal saleh. Dimulai dengan melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Kemudian melaksanakan yang sunnah dan meninggalkan segala keburukan. Allah subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya demi masa. Sesungguhnya manusia ini benar-benar dalam keadaan rugi kecuali yang beriman dan beramal saleh dan saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita telah bersumpah dengan al-asr, entah dia adalah masa atau waktu asar atau salat asar. Sesungguhnya manusia, yaitu jenis manusia ini benar-benar dalam kerugian kecuali yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang beriman kemudian yang beramal saleh dan mereka saling ingatkan, saling nasihati untuk berbuat kebaikan dan saling ingatkan untuk sabar di dalam menjalankan kebaikan tersebut. Amal saleh ini adalah amal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang artinya dan berilah berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu disebutkan ganjaran-ganjaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang beramal saleh, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang mana di akhir ayat mengatakan wala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak akan ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada pula rasa sedih bagi mereka. Mereka diberikan keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang beramal saleh, mereka lah orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang bahagia dan kehidupan yang baik. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang beramal saleh, dari laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan berikan mereka kehidupan yang baik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga sebutkan di dalam hadith Qudsi, yaitu hadith yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah tabaraka wa ta'ala, yang artinya barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku telah umumkan peperangan dengannya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang paling dicintai selain dari ibadah-ibadah yang telah aku wajibkan. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan amal-amal yang nawafil, amal-amal yang sunnah, sehingga aku mencintainya. Ketika aku telah mencintainya, maka akulah pendengaran yang digunakan untuk mendengar dan penglihatan yang digunakan untuk melihat dan tangan yang digunakan untuk memegang dan kaki yang digunakan untuk berjalan. Riwayat yang mengatakan dengan aku dia melihat dan dengan aku dia mendengar, dengan aku dia memegang dan dengan aku dia berjalan. Sekiranya dia minta perlindungan, aku akan melindungi dia, dan sekiranya dia minta suatu permintaan, maka aku berikan dia. Amal saleh merupakan pondasi dari segala kebaikan dan kebahagiaan dan keberuntungan dunia maupun akhirat. Karena apa? Perlu kita mengetahui bahwasanya yang dikatakan al-amal salih, yaitu kita berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan cahaya yang datang dari Allah dan mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita meninggalkan larangan-larangan Allah dengan cahaya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala sambil kita takut akan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Beramal saleh bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan keinginan kita, tetapi kita berbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk memperbuatnya. Kemudian meninggalkan yang haram, meninggalkan larangan-larangan, bukan karena kita itu orang yang keras, orang yang memaksakan diri atau semisalnya, tetapi kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengharamkannya. Kalau kita konsisten dengan semua itu, maka berita gembira bagi kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat. Al-jami'ul khamis min al-khairat an-nafi'at. الحرص على تنقية النفس من الذنوب بتوبة صادقة، فإن الذنب للإنسان كأنه حتم لا بد منه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذا أمرنا الله جميعا بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة طريق الفلاح، والعبد الموفق هو الذي إذا زلت به القدم أسرع فتاب توبة صادقة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع أي أسرع ولا تتأخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نقطة سوداء، فإن تاب منها ونزع صقل منها، وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه، والعياذ بالله عز وجل. التوبة طريق الفلاح، أمرنا الله عز وجل بها ويفرح بها سبحانه وتعالى. فالله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في فلاه ومعه دابته وعليها زاده ففقدها فالتمسها فلم يجدها، فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا بها قائمة عند رأسه، فلما نظر فرح فرحا شديدا فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بهذا. الله أكبر، ما أكرم الله. نعصيه فيفتح لنا الباب لنتوب، ويمد يده بالليل، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ومع ذلك يفرح بتوبة أحدنا. ما أكرم الله، والله إنه لا يهلك على الله إلا هالك. ما أوصد الله علينا الأبواب فلنتفقد أنفسنا، فمن وجد نفسه مقيما على ذنب فليصحح النية وليعلي الهمة وليترك معصية الله سبحانه وتعالى، فإن التوبة يسيرة إن كانت بينك وبين الله، ما عليك سوى أن تقلع عن الذنب وأن تتركه، وأن تندم على ما وقع، وأن تعزم على أن لا ترجع. فإذا فعلت إن محى الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإن كان الذنب يتعلق بحقوق المخلوقين، فإن كان مما يرد كمال ونحو ذلك، فإنه يجب عليك أن ترد حقه ما دمت تعرفه. فإن ذهب وأصبحت لا تعرفه، فماذا تصنع؟ تتصدق بحقه بنيته، على أن تجعل في قلبك أنه إذا جاء وعرفته تعطيه حقه. وإن كان مما لا يرد كغيبة ونميمة وسب ونحو ذلك، يقول المحققون من العلماء إن كان قد علم بأنك قد اغتبت أو علم أنك سببته كأن كان موجودا فسببته، فيجب عليك أن تستحله وتقول يا أخي سامحني. وإن كان لم يعلم، اغتبته مع أخ لك وهو لم يعلم بهذا، فهنا إن علمت أنه إن قلت له إنك اغتبته سيسامحك لأن قلبه طيب فإنك تستحله. أما إذا خشيت الفتنة وأن تقع بينكما العداوة فيكفي أن تدعو له وأن تذكره بخير. أرأيتم عباد الله ما أسهل التوبة؟ التوبة يسيرة، فقط أن نعزم عزيمة صادقة. والله يا إخوة أعرف أحد أقاربنا كان يشرب الدخان أكثر من 40 سنة وهو يعتقد أنه لا يمكن أن يترك شرب الدخان، وكلما نصحناه قال بودي لكن لا أستطيع. يوما ذهب إلى العمرة وهو في الطريق ارتفعت همته فأخذ السيجارة ورماها من السيارة وتاب توبة صادقة، والله ما رجع إلى الدخان إلى اليوم. هي فقط العزيمة الصادقة. وإن أردتم برهانا فانظروا الحال مع الصيام. الذي يشرب الدخان لو قلت له اصبر عن الدخان 4 ساعات قال لا أستطيع، لكن إذا جاء رمضان يمسك من الفجر إلى المغرب. هي فقط الهمة والعزيمة. فيا إخوة كل واحد منا أدرى بنفسه فليفتش في نفسه، فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فليرجع إلى الله، فإن باب الله مفتوح ما لم يغلق باب التوبة. وباب التوبة يغلق إذا طلعت الشمس من المغرب أو غرغر الإنسان فأيقن بالموت. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة صادقة يرضى بها عنا. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan yang kelima. Di antara kumpulan kebaikan yang sangat besar adalah berusaha untuk mensucikan jiwa kita dari seluruh dosa dan maksiat dengan bertaubat yang sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini mau tidak mau dia pasti akan jatuh dalam kesalahan dan dosa. Nabi SAW telah bersabda yang artinya seluruh anak Adam ini bersalah dan sebaik-baik yang bersalah dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk bertaubat sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya bertaubatlah kalian kepada Allah semua, kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua agar kalian mendapatkan keberuntungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Taubat merupakan jalan kebahagiaan, jalan keberuntungan. Seorang hamba ketika tergelincir, atau seorang hamba yang beriman ketika tergelincir kakinya dalam dosa dan maksiat, dia bersegera untuk kembali dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sesungguhnya. Nabi alaihissalatu wassalam telah sebutkan dalam hadis Mu'adz yang artinya bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja engkau berada dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Segeralah untuk bertaubat, jangan memperlambat diri untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW, seorang hamba apabila dia berbuat suatu kemaksiatan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan satu titik hitam di hatinya. Jikalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihapus titik tersebut. Tetapi kalau dia bertambah maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah titik hitam tersebut sehingga akhirnya nanti tidak akan mengenal kebaikan dan tidak akan mengingkari kemungkaran. Taubat adalah jalan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala bahagia dengan taubat seorang hamba dan senang dengan taubat seorang hamba, lebih senang dari seorang yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang artinya Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira melihat taubat seorang hambanya dari seseorang yang berjalan di padang pasir dengan untanya dan perbekalannya, tiba-tiba untanya menghilang. Lalu dia cari ya kesana kemari, dia tidak menemukannya. Akhirnya kembali ke tempatnya semula di bawah pohon dan dia tidur dan menunggu kematian datang untuk menjemputnya. Tiba-tiba begitu terbangun, dia melihat untanya di hadapannya beserta perbekalannya dan mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Orang ini salah saking senangnya bertemu dengan untanya dan perbekalannya. Kesenangan orang ini kalau ditimbang dengan kesenangan Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya bertaubat, jauh Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala sungguh amat mulia. Allah Subhanahu wa taala sungguh amat pemurah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kita maksiati tetapi dia tetap membuka pintu taubat. Sesebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka kedua tangannya di malam hari agar hamba-hambanya bertaubat di siang harinya dan membuka kedua tangannya di siang hari agar hamba-hambanya maksiat malam harinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat pemurah Allah tabaraka wa taala. Maka orang yang menemukan pada dirinya ada maksiat dan semisalnya, hendaklah dia memperbaiki niatnya dan berusaha untuk meninggalkan maksiat tersebut. Karena apa? Karena apabila seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga benar-benar taubat itu menjadi taubat yang sesungguhnya. Jikalau maksiat tersebut kaitannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang wajib untuk kita jauhi melainkan pertama kita mencabut diri dari dosa dan maksiat tersebut, kemudian kita menyesal, kemudian jangan sampai berniat kembali untuk mengulanginya. Kemudian yang kedua, jikalau maksiat tersebut ada kaitannya dengan hak orang lain, kaitannya dengan hak manusia, maka jikalau itu berkaitan dengan hal yang bisa dikembalikan seperti harta yang kita curi atau kita ambil, jikalau kita mengetahui orangnya maka kita kembalikan. Jikalau kita sudah lupa maka kita berniat kita sedekahkan hal tersebut, yaitu kita niatkan orang itu yang bersedekah. Tetapi pada suatu saat jikalau yang punya datang dan kita mengetahui orang-orang yang kita ambil hartanya, maka kita kembalikan haknya bagi yang memilikinya. Kemudian, jikalau perbuatan maksiat kita itu berkaitan dengan hal yang tidak bisa untuk dikembalikan, seperti kita pernah ghibah, atau kita pernah berbuat adu domba, atau kita pernah mencaci maki dan semisalnya, maka di sini kita lihat, jikalau kita menggibahi seseorang dan dia ada di dekat kita, ada di dekat kita berbicara dan dia tahu hal tersebut, tidak ada lain bagi kita melainkan kita harus minta halal darinya dan kita katakan, "Wahai saudaraku, maafkan aku atas gibahku," dan semisalnya. Jikalau saudaranya tidak mengetahui dia sedang digibahi, atau jikalau orang yang kita gibahi tidak mengetahui dan kita mengetahui orang ini, kalau kita minta maaf, dia akan memaafkan kita karena dia orang baik, maka kita minta maaf kepada dia. Tetapi jikalau orang ini kita khawatir akan terjadi permusuhan lagi ketika kita minta maaf, maka tidak ada bagi kita kecuali kita mendoakan kebaikan baginya dan menyebutnya dengan sebutan yang baik. Alangkah mudahnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mudahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah niat yang jujur, sebagaimana diceritakan oleh Syekh hafizahullah ta'ala, dia mengetahui salah seorang karib kerabat beliau yang selalu merokok hampir 40 tahun. Ketika setiap kali dinasehati, dia mengatakan, tidak mungkin saya tinggalkan. Namun pada suatu ketika dia berangkat berumrah. Nah, di tengah jalan dia pun dari sana dia membuang rokoknya dan berhenti untuk merokok sampai saat ini dan selama-lamanya insyaallah. Kemudian juga contoh lain kita melihat pentingnya kejujuran niat untuk bertaubat. Coba lihat orang-orang yang berpuasa. Sekiranya di luar puasa, orang-orang yang merokok ini kita katakan, tolong stop rokoknya 4 jam saja, dia tidak akan sabar. Tetapi, kenapa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari di bulan Ramadan, dia mampu untuk menahan rokoknya? Maka di sini pentingnya kejujuran jiwa kita dan azam tekad dan semangat untuk benar-benar meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan maksiat tersebut. Kemudian dikatakan semua di antara kita ini lebih tahu tentang dirinya. Jikalau dia menemukan kebaikan pada dirinya, yaitu tidak ada itu dan ini, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jikalau dia menemukan selain dari itu, tidak ada jalan bagi dia kecuali cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat telah dibuka selebar-lebarnya oleh Allah tabaraka wa taala. Selama matahari belum terbit dari barat, kemudian juga selama nyawa belum sampai di tenggorokan atau kerongkongan, selama belum terjadi hal ini, pintu taubat bagi kita terus terbuka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taubat yang sebenar-benarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keredaan kepada kita semua. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat. Al-jami'us sadis lil khairatin nafi'at husnul khuluqi ma'a ibadillah. Fajma'ul khair as-sidqu ma'a Allah wa husnul khuluqi ma'a ibadillah. Wal multazimu bis-sunnah هو أولى الناس بحسن الخلق، لأن الله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم يتخلق بالأخلاق التي أمر الله عز وجل بها المؤمنين. حسن الخلق ما أعظمه من فعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية لمن حسن خلقه. كلنا أيها الإخوة، كل واحد منا يحب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. حسن الخلق يدرك به المؤمن درجة الصائم القائم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق درجة رفيعة تثقل الميزان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق هو خير عطية تعطاها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير ما يعطى الرجل فقال حسن الخلق. الله أكبر أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا عجيبا فيه أربعة أمور، من حصلها كان أغنى الناس ولا يضره ولو كان فقيرا، لا يضره مهما فاته من الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفه مطعم. هذه الامور الاربعه، صدق الحديث بان تلزم لسانك الصدق، وحفظ الامانه بان لا تضيعها، وحسن الخلق، وعفه المطعم بان لا ترضى الا بالحلال. اذا فعلت هذا فانت اغنى الناس في الدنيا بشهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا، وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا، وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. الله اكبر يا اخوه، بيت في طرف الجنه لمن ترك المراء، والمراء معناه يا اخوه ان يصل المتحاوران الى ان كل واحد منهما يريد ان ينصر رايه لا ان ينصر الحق، فمن راى من نفسه هذا فترك فله بيت في طرف الجنه، وبيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. يا اخوه، كثير من الناس قد يتركون الكذب، ولكن اين يكذبون؟ يكذبون في المزاح، يريد ان يضحك الناس فيكذب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، ثم ببيت في أعلى الجنة. وما أدراك ما أعلى الجنة؟ مقام النبيين والصديقين والصالحين والشهداء. لمن حسن خلقه، فحسن الخلق يجعلك قريبا من منزلة الكمل من عباد الله في الجنة. الله أكبر، ما أعظمه. ومن أعظم حسن الخلق أيها الإخوة الرفق. الرفق، ما أمكن هذا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حرم الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة. من حرم الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة. وإن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. إن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار وكلها من حسن الأخلاق تعمران الديار. والله يا إخوة، إذا ظهرت دعوة التوحيد في مكان وعمل بصلة الرحم وحسن الخلق وأحسن الجيران إلى بعضهم اندفعت عنهم الشرور، فتدفع عنهم الزلازل وتدفع عنهم الفتن، تعمران الديار فتبقى الديار عامرة وتزيدان في الأعمار. صح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه نفر من اليهود، من أعدائه اليهود، قالوا: السام عليكم، يعني الموت عليكم. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: وعليكم السام واللعنة. وفي رواية أنها قالت: وعليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. سبحان الله، هؤلاء اليهود الكفار ويدعون عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: أوما سمعت ما قالوا؟ لقد دعوا عليك بالموت. قال أو ما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم، وفي رواية عليكم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. هذا يا إخوة مع اليهود، فكيف مع الإخوة؟ لا يرفق بعضهم ببعض. وفي رواية في الحديث قال وإياك والعنف والشدة، فإن الله يبغض الفاحش البذيء. فالرفق من أحسن الأخلاق، ما أمكن هذا، ما لم يقتضي الشرع غير هذا. فلنحرص أيها الإخوة على هذا الخلق الحسن العظيم، وهو الرفق فيما بيننا. ومن أعظم حسن الخلق أن تسعى في قضاء حاجات المسلمين، في قضاء حاجات إخوانك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أنفعهم لعباد الله، وخير العمل سرور تدخله على قلب مسلم تفرج عنه كربة، أو تقضي له حاجة، أو تدفع عنه جوعة، أو تسد له جوعة. ولأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجد المدينة شهرا. وهذا من النفع. ومن أعظم ما ننبه عليه يا إخوة في هذا الباب أن أهلك، أن أهل بيتك هم أولى الناس بأن تحسن أخلاقك معهم. خياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الأخلاق مع أهله، هينا لينا صلى الله عليه وسلم. جاء الحبشة يوم عيد يلعبون في المسجد بالحراب يتقافزون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أتريدين أن تنظري؟ فتقول نعم، فيجعلها من ورائه وهو كالحاجز لها، وتضع خدها على خده الشريف صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك حتى تمل. فلما ملت قال أنتهيت؟ قالت نعم. قال فانصرفي أو فاذهبي. بعض الناس يا إخوة إذا كان في الشارع مع زملائه مع الناس من أحسن الناس أخلاقا، فإذا دخل البيت ساء خلقه وكان غضوبا لعانا لا يرضى بشيء. فعلى الأزواج أن يحسنوا أخلاقهم مع زوجاتهم، وعلى الزوجات أن يحسن أخلاقهن مع أزواجهن، وعلى الآباء أن يحسنوا أخلاقهم مع أبنائهم، وعلى الآباء أن يحسنوا أخلاقهم مع آبائهم، كل بحسبه. وما أجمل يا إخوة أن نعيش بحسن الخلق في توحيد وسنة. الله أكبر، والله إنها جنة الدنيا. هذا الذي ذكرناه يا إخوة من جوامع الخيرات هو جنة الدنيا. من فعله أحس بالجنة في قلبه. أبو سليمان الداراني يقول إنه لتمر بالقلب لحظات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. فالله الله أيها الإخوة بهذه الأمور المباركات. Kaum muslimin dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang keenam di antara kumpulan-kumpulan kebaikan yang sangat mulia yaitu akhlak yang mulia dan akhlak yang baik. Dan ini merupakan kumpulan kejujuran bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak yang mulia bersama hamba-hamba atau terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling utama untuk berakhlak yang mulia adalah yaitu orang-orang yang di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Allah tabaraka wa taala telah memberitakan tentang nabinya alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dan Aisyah radhiyallahu anha telah mengatakan ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, maka Aisyah menjawab akhlak Nabi alaihi salatu wassalam adalah Al-Qur'an. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam kehidupannya sebagai terjemah atau penjelasan dari kitab Allah azza wa jalla. Dan akhlak yang mulia ini akan menjadikan orang tersebut orang yang terbaik. Dan ini pertanda orang tersebut orang yang terbaik. Karena Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadisnya, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini adalah persaksian dari Nabi SAW akan kebaikan bagi yang baik akhlaknya. Setiap orang wajib menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dia cintai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Oh, di antara orang yang paling aku cintai atau di antara orang yang paling mencintai aku adalah orang yang paling baik akhlaknya." Kemudian akhlak yang mulia, dengan akhlak yang mulia ini kita bisa menggapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam. Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan dalam sabdanya artinya, akhlak yang mulia dengannya seorang mendapatkan dan menggapai derajat orang-orang yang salat, orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang salat. Kemudian akhlak yang baik merupakan hal yang terberat dalam timbangan seorang hamba pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya tidak ada yang terberat pada timbangan seorang hamba pada hari kiamat selain dari akhlak yang mulia. Kemudian akhlak yang mulia dan akhlak yang baik adalah hal yang terbaik yang diberikan seseorang. Sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh maha besar Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah menjelaskan beberapa hadis. Di dalamnya ada empat perkara. Yang mana siapa yang mendapatkan empat perkara ini, maka dia menjadi manusia yang terkaya di dunia ini, meskipun banyak hal yang tertinggal pada dirinya dari urusan-urusan dunia. Nabi SAW telah bersabda, yang artinya ada empat perkara. Jikalau empat itu ada pada dirimu, maka tidak mengapa sekiranya ada perkara-perkara yang tertinggal dari dunia ini pada diri kita. Pertama, jujur dalam perkataan. Kemudian menunaikan amanat. Kemudian yang ketiga, akhlak yang mulia. Kemudian menjaga makanan kita. Pertama, sidqul hadits, jujur dalam berkata, tidak berdusta dan semisalnya. Kemudian menunaikan amanat. Amanat yang diberikan kepada kita, kita berikan. Kemudian yang ketiga, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian iffatul mat'am, makanan terjaga. Artinya jangan kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian inilah manusia yang terkaya di dunia ini dengan persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia yang menjadi penjamin surga bagi surga yang berada di ujung bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Kemudian dijamin surga yang berada di tengah-tengah bagi orang-orang yang meninggalkan dusta sekalipun dia bermain-main. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan seorang akan berada di surga yang tertinggi bagi orang-orang yang baik akhlaknya. Perhatikan di sini, orang akan berada di surga ketika apa? Ketika terjadi perdebatan. Yang mana yang namanya mira ini, seorang akan membela pendapatnya, bukan mencari kebenaran. Nah, hal yang seperti ini, perdebatan debat kusir seperti ini ditinggalkan, maka akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala di ujung. Kemudian yang di tengah ini akan diberikan bagi yang meninggalkan dusta sekalipun dia bermain-main. Karena apa? Orang banyak meninggalkan dusta, tetapi dalam hal main-main dia sengaja berdusta. Karena apa? Ingin menjadikan orang tertawa dan semisalnya. Kemudian surga tertinggi ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang akhlaknya mulia. Bayangkan, orang-orang yang akhlaknya mulia akan berada semisal dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Maka kedudukan orang-orang yang akhlaknya mulia dekat kedudukannya dengan hamba-hamba yang sempurna. Alangkah mulianya, alangkah agungnya. Maka diantaranya adalah kita membutuhkan kelembutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara akhlak yang mulia tersebut adalah kelembutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak diberikan kelembutan, maka dia telah diharamkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Dan sungguhnya silaturrahim dan akhlak yang mulia dan baik dalam bertetangga ini akan menjadikan dunia ini makmur dan akan menambah umur seseorang. Perhatikan di sini, ini merupakan seluruhnya adalah akhlak, akhlak yang mulia. Maka ketika muncul dakwatul tauhid, kemudian sambung silaturahmi, kemudian berbagai macam bentuk akhlak yang lainnya, maka akan tertahan segala macam kejahatan, akan tertunda segala macam musibah, dan akan tertahan berbagai macam bentuk bencana seperti gempa bumi dan yang lainnya. Benar-benar amal-amal kebaikan, akhlak-akhlak yang mulia ini akan menjadikan dunia ini kokoh dan akan menjadikan dunia ini tertahan dari berbagai macam musibah dan bencana dan akan menambah umur seseorang. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam Yahudi, yaitu musuh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan musuh kaum muslimin. Maka orang Yahudi ini mengucapkan assalamualaikum, kematian atasmu ya Muhammad. Maka Aisyah radhiyallahu anha mendengar ucapan ini, beliau tidak sabar dan mengatakan atas kalian kematian dan laknat. Dalam riwayat yang lain, atas kalian kematian dan laknat dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, pelan-pelan wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan. Bayangkan di sini Nabi berbicara terhadap orang-orang kafir. Maka bagaimana kalau kita berbicara terhadap sesama kaum muslimin, sesama kawan kita? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa mereka katakan? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, tidakkah engkau mendengar apa jawabanku? Wa alaikum, dan atas kalian pula kematian itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doaku untuk mereka dan Allah tidak akan mengabulkan doa mereka untuk atasku. Ini sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia. Oleh karena itu, jauhkanlah yang namanya sikap kekasaran, sikap keras dan semisalnya, karena Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang berlaku kasar dan berkata kotor. Perbaikilah akhlak kita, dan kelembutan merupakan akhlak yang paling mulia. Alangkah mulianya akhlak ini. Kita berusaha untuk berlaku lembut, dan ini merupakan akhlak yang terbaik, akhlak yang mulia yang diusahakan oleh seseorang dan diperbuat oleh seorang. Kemudian juga kita berusaha untuk menunaikan dan memberikan apa dibutuhkan oleh saudara kita kaum muslimin. Telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya manusia yang terbaik adalah orang yang mendatangkan manfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan yang engkau masukkan di dalam jiwa seorang muslim, kemudian engkau melapangkan kesusahannya dan engkau menunaikan hajatnya dan engkau menutup kelaparannya atau menutup rasa laparnya, dan hal yang tersebut lebih baik dan lebih aku cintai daripada i'tikaf di Masjid Madinah selama sebulan. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan akhlak yang mulia ini. Kemudian perhatikanlah wahai kaum muslimin, mulailah akhlak yang mulia ini terhadap keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, karena mereka orang yang paling utama untuk kita berikan sikap yang mulia ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam sabdanya, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap istrinya dan keluarganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Kemudian telah disebutkan juga dalam beberapa hadis yang lainnya tentang akhlak yang mulia ini. Dengan demikian, ketika kita menggapai ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita segala kebaikan. Dan sebagaimana juga telah dijelaskan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang mulia ini dan juga menjauhkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk dan akhlak-akhlak yang kotor. Kemudian juga disebutkan dalam penjelasan yang dibawakan oleh Syekhuna hafizahullah taala, ketika seseorang kita melihat bersama kawannya, temannya jalan raya, begitu indah, begitu mulia akhlaknya, tetapi begitu masuk ke rumahnya, datang ke istrinya, datang ke anak-anaknya dengan raut wajah yang tidak enak, penuh dengan kemarahan dan murka dan semisalnya, maka hendaklah wahai para suami, berbuatlah baiklah kepada kalian kepada istri-istri kalian, demikian juga para istri berbuat baiklah kepada suami-suami kalian. Kemudian juga seorang bapak, berakhlak mulialah terhadap anak-anak kalian, dan wahai anak-anak, berakhlak mulialah terhadap bapak-bapak kalian. Sesungguhnya seluruhnya sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kita hidup dengan akhlak yang mulia di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, semuanya ini merupakan bentuk dari surga dunia. Inilah dia kumpulan-kumpulan kebaikan yang ini merupakan surga dunia. Sebagaimana juga telah disebutkan oleh Abu Sulaiman Ad-Darini rahimahullahu taala, sekiranya sebagaimana telah disebutkan oleh beliau, antamurul qalb lahadhat, jiwa ini, hati ini merasakan sesaat bagaimana orang-orang yang berada di surga, niscaya mereka akan berada dalam kehidupan yang mulia, kehidupan yang baik, sebagaimana yang tertera, yang berada dalam perkara-perkara tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah taala. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, akhtimu kalimati hadhihi allati as'alu Allah azza wa jalla an yaj'alaha mubarakah biwasiyyataini باختصار شديد. أما أولاهما فوصية لإخوان السلفيين في إندونيسيا، لا أستثني من ذلك أحدا. إن الله عز وجل قد أنعم عليكم واصطفاكم بأن جعلكم من أهل هذا المنهج الرشيد الذي هو العمل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة واشكروا ربكم عليها، واحرصوا على جمع كلمتكم والحذر من التفرق، فإنكم أولى من قال الله عز وجل لهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأنتم أهل الجماعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. واعلموا أن أعداءكم يتربصون بكم الدوائر يريدون تفريقكم ويريدون تمزيق كلمتكم فإياكم وما يفرق كلمتكم لا تدخلوا في أمور لستم أهلها وإنما تسبب لكم الفرقة وتشغلكم عن الدعوة أعظم ما عندكم هو التوحيد تدعون إليه فإياكم أن تدخلوا السلفية في أمور لا يحتاج إليها ونحن في غناء عنها وتفرق الكلمة وتمزق الصف وإن وقع الخلاف فإن كان هذا الخلاف في أمور الدنيا فليتنازل كل واحد عن الآخر لله فالسلفية أحلى وأغلى من حقوق أنفسنا إن كان الخلاف بين السلفيين من أجل أن هذا قال فيه كذا أو قال فيه كذا فليتنازل كل واحد منهما عن الآخر وليدفنا هذا وإن كان الخلاف لأمور شرعية فليحل بتقوى الله بأن يجعل كل واحد فيهم في قلبه أنه يريد الحق وأنه متى ما ظهر له الحق انقاد إليه فإذا علم الله منهم صدق القلوب فلا بد أن يوفقهم كما وفق السلف الصالح رضوان الله عليهم فوصيتي معاشر الإخوة أن نعتز بهذه السلفية وأن نثبت عليها وأن ندعو إليها وأن نحافظ عليها وأن يوصي بعضنا بعضا بالحق والصبر وأن نجتنب الأمور المفرقات التي لا خير لنا فيها هذه الوصية الأولى Beliau hafizahullah wa ta'ala menutup kalimat beliau dengan beberapa wasiat yang disampaikan kepada salafiyin yang ada di tempat ini dan Indonesia secara umum. Saya tidak kecualikan siapapun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kalian nikmat yang sangat besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pilih kalian menjadi orang-orang yang berada di atas manhaj yang lurus ini dan beramal dengan apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pujilah Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepada Rabb kalian atas nikmat ini dan berusahalah untuk menyatukan kalimat kalian dan waspadalah terhadap perpecahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Quran yang artinya berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah kalian berpecah belah. Kemudian kalian adalah ahlul jama'ah yang telah disebutkan oleh Nabi SAW bersatu atau berjama'ah itu merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan berpecah belah itu merupakan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya musuh-musuh kalian selalu mengintip kalian berusaha untuk memecah belah kalian dan berusaha untuk mencerai-beraikan kalian. Dan hindarilah perkara-perkara yang memecah belah persatuan kalian. Jangan kalian masuk ke dalam perkara-perkara yang kalian bukan ahli di dalamnya. Sibukkanlah diri kalian dengan dakwah, dakwah tauhid, mengajak umat ini kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian memasukkan salafiyah kepada perkara-perkara yang kalian tidak butuhkan dan bahkan mungkin akan membawa kepada perpecahan umat ini dan persatuan kita. Jikalau khilaf itu dalam masalah urusan dunia, maka hendaklah kita saling mengorbankan hak kita masing-masing. Janganlah kita ikut sertakan dakwah ini di dalam hak kita masing-masing karena salafiyah itu lebih mulia dari hak kita sendiri. Kemudian jikalau khilaf itu yang berkaitan dengan masalah syariah, masalah-masalah syarak, masalah-masalah agama, maka hendaklah diselesaikan dengan takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika muncul kebenaran, maka wajiblah kita patuh dan tunduk kepadanya. Jikalau hal itu berangkat dari kejujuran hati dan kejujuran jiwa, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita taufik. Kau inilah dia wasiatku, hendaklah kita berbangga kemudian kita terus berpegang teguh di atas kitab Allah dan mendakwahkan tauhid ini dan sunnah ini, dan satu sama lain saling mengingatkan untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, dan kita hindari perkara-perkara yang memecah belah kita, karena semuanya itu tidak akan mendatangkan kebaikan dan tidak membawa kebaikan di dalamnya. Ini wasiatku yang pertama. Wa ammal wasiyatut taniyah فأخصوا بها أخوات المؤمنات فيا أختاه إن شأنك في الإسلام كبير وإن أثرك في المجتمع خطير فإن صلحت صلح المجتمع كله وإن حصل منك فساد والعياذ بالله فسد المجتمع ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فاحرصي رعاك الله على أن تكوني من الصالحات المؤمنات القانتات الطائعات احرصي على أن تكوني مشعل خير في بيتك واحرصي على ما خصك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرصي على الإكثار من الصدقة واحرصي على حفظ لسانك فلا تكثر الشكوى والأنين ولا تكثر اللعنة ولا تكفري نعمة زوجك عليك بل اعرفي نعمته عليك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم العيد فوعظ الرجال ثم أتى النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار وفي رواية فإن أكثركن حطب جهنم قلن فبما يا رسول الله قال تكثرن الشكاية وتكفرن العشير وفي رواية تكثرن اللعنة وتكفرن العشير واحرصن على ما أوصاكن به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت فاحرصي على صلاتك حرصا شديدا واحرصي على صيامك واحفظي فرجك وحافظي على عفتك وأطيعي زوجك في غير معصية الله فإن الثمن الجنة وأن تدخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت وما أعظمه من ثمن وما أسهله من عمل لمن وفقها الله إلى هذا فأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يفقهني وإخواني جميعا في دينه وأن يغفر لنا أجمعين وأن يرحمنا أجمعين وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر وأن يثبتنا على التوحيد والسنة وأن يجعل مآلنا إلى الجنة والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم. Kemudian wasiat yang kedua saya khususkan untuk para akhwat, para mukminat, para muslimat. Wahai saudariku, sesungguhnya perkaramu sangat besar dan bahayamu sangat dahsyat. Jikalau para wanita baik, maka baiklah masyarakat kita. Tapi jikalau para wanita rusak, maka rusaklah masyarakat kita. Nabi SAW telah bersabda yang artinya, tidak ada fitnah yang aku tinggalkan bagi laki-laki yang lebih mudarat dan lebih berbahaya dari para wanita. Berusahalah wahai para wanita menjadi wanita salihah yang beriman, yang patuh, yang taat, dan jadikanlah diri kalian sebagai cahaya penerang kebaikan di rumah-rumah kalian. Berusahalah untuk memperhatikan apa yang telah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian, yaitu memperbanyak sedekah, menjaga lisan, jangan terlalu banyak meminta dan mengadu, dan jangan pula sering melaknat, dan jangan mengingkari nikmat yang diberikan atau kebaikan yang diberikan oleh para suami. Tetapi pujilah Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasihlah kepada suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbahnya ketika berhari raya, pertama kali memberikan wasiat bagi laki-laki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi para wanita dan mengatakan, "Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena sungguh aku telah melihat kalianlah penduduk neraka yang paling banyak." Dalam riwayat yang lain, "Sungguh aku telah melihat kalianlah yang menjadi bahan bakar neraka itu paling banyak." "Kenapa ya Rasulullah?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Kalian banyak mengeluh, berkeluh kesah dan mengadu, banyak meminta kepada suami dan mengingkari kebaikan-kebaikan suami." Riwayat ini menyatakan, "Kalian terlalu banyak melaknat, sering suka melaknat, dan kalian kafir terhadap kebaikan sang suami." Berusahalah untuk mengingat dan mengikuti apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, apabila seorang wanita salat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya dan kehormatannya, kemudian dia mentaati suaminya, maka diperintahkan baginya untuk masuk ke surga dari seluruh pintu surga tersebut. Wahai para muslimah, berusahalah dan giatlah untuk menjaga salat-salat kalian, kemudian puasa-puasa kalian, kemudian kemaluan kalian, kehormatan kalian, kesucian kalian, dan taatilah suami-suami kalian dalam perkara-perkara yang tidak maksiat, karena itu merupakan harga dari surga, dan itu merupakan cara untuk bisa masuk dari seluruh pintu surga. Alangkah besarnya dan mulianya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan memahami agama ini dengan pemahaman yang dalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan dijadikan kita kunci-kunci kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Kemudian kita ditetapkan di atas tauhid dan di atas sunnah, dan dijadikan kembalinya kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerabatnya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Demikian para hadirin dirahmati Allah azza wajalla, apa yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullahu taala, dan akhirnya kita tutup kajian ini, dan saya sebagai penerjemah mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.